Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Pemirsa bersama saya Anissa Pohan yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan kita akan membahas mengenai kewajiban orang tua dan hak anak terhadap orang tuanya. Seperti yang kita ketahui di zaman yang modern ini, lebih susah lagi mendidik anak. Bagaimana kita bisa mendidik mereka menjadi anak yang soleh atau soleha? Kita telah hadir di studio bersama kami semua di sini, ada Ustaz Taufik Rahman. Selamat pagi. Pagi, Mbak Anissa. Selamat pagi juga ibu-ibu yang hadir di studio. Ini bagaimana nih Ustaz, apa kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak? Karena saya juga sebagai ibu baru nih pemirsa, saya baru merasakan betapa tidak mudahnya memberikan pendidikan yang baik untuk kepada anak kita ini Ustaz. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, pada para ibu yang ada di studio, Mbak Anissa Pohan rahimakumullah, main sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita. Pemirsa ANTV-nya enggak apa-apa di mana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Ya, bicara kewajiban anak, maksudnya kewajiban orang tua terhadap anak. Merujuk kepada Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat ke-28, Allah lewat bahasa Al-Qur'an telah memberitahukan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Wa'lamu, ketahui oleh kamu sekalian wahai hamba-hambaku, Al-Quran menyebutkan annama amwalukum, bahwasanya harta yang kamu punya, wa'auladukum, dan anak-anak kamu sekalian, fitnah, adalah titipan, adalah barang cobaan, adalah amanah. Wa'annallaha indahu ajrun azim, dan bahasa Al-Quran menjelaskan lagi, dan pada Allah lah terdapat pahala yang sangat besar. Makanya dari tema kita pada pagi hari ini, makna kata dari kata anak ini, Al-Qur'annya surah Al-Anfal dalam perintah Allah demikian adanya, anak merupakan titipan. Anak kalau bisa kita lihat, ibu yang ada di sini, Bani Safan juga boleh menjawab, berapa huruf ibu? 4. A N A K. Ini bukan dari Quran, referensinya berdasarkan kata kota orang bijak yang kalau saya sederhanakan berdasarkan ilmu kirata, yang dikira-kira tapi nyata. Nah, yang pertama maknanya, mudah-mudahan pemirsa ANTV di rumah setuju, insya Allah harus setuju. Apa? Yang pertama maknanya adalah amanah. Amanah. Setuju ya ibu ya? Setuju. Nah, berbicara amanah, As-Sayyid Ahmad Al-Hasimi lewat salah satu kitab beliau yang bernama Mukhtar Ahadisin Nabawiyah, Nabi, di mana beliau mengutip bahasa Nabi, sangat jelas Nabi menjelaskan hakul walad ala walidihi, hak anak terhadap orang tuanya, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ketika kewajiban dijalankan, maka insya Allah anak, jangan kata di akhirat, di dunia dia tidak akan menuntut kepada orang tuanya, karena merupakan hak mereka. Ketika kewajiban tidak dijalankan, jangan kata di akhirat, di dunia pun, apalagi anak-anak sekarang yang kritis-kritis, pasti akan menuntut kepada orang tuanya. Agama Islam mengajarkan dari kata anak 4 huruf. Yang pertama amanah adalah amanah. Ajaran agama mengajarkan yang pertama adalah ayuh sinas mahu, memberikan nama yang baik. Ya, jadi nama enggak salah-salah. Karena nama merupakan doa. Silakan nama yang bagus-bagus. Ambil dari Al-Qur'an. Silakan. Tapi tanya dulu maknanya. Mentang-mentang dari Al-Qur'an, tapi pas giliran lafaz jahannam, jangan. Atau Baqarah sapi betina gitu. Tapi ada siapa? Baqarah. Oh, artinya apa sapi betina? Jangan. Tanya maknanya. Gitu kan. Dari Al-Qur'an apa? Nar. Ya, api neraka. Gitu kan, silakan. Itu mau dari malaikat Jibril, boleh, biar tegas disiplin, boleh apa? Ya nama malaikat itu nama anak itu ya? Biar tegas Jibril, pengen tegas disiplin penjaga neraka. Siapa? Malik, Abdul Malik, pengen yang slow, serius tapi santai, cool. Mana? Ya penjaga surga, Ridwan. Asal jangan malaikat penjabat jawa aja, Ya, iya gak apa-apa juga, tapi serem aja. Khawatir begitu udah tua ibunya sakit. Israel pulang dari keluar kota sampai beri salam. Assalamualaikum, ibu dalam kamar nanya. Dalam kondisi kritis, siapa apa yang datang? Apa jawab bapaknya? Israel. Ya, ini. Pertama nama. Yang kedua kewajiban orang tua dan hak anak terhadap anak-anak kita apa? Ayu alimahul kitabata. Ajarkan kepada mereka supaya mereka enggak buta dengan baca tulis Al-Qur'an. Indah bahasa Nabi, bukan redaksinya Qur'an tapi kitabah. Lebih global sifatnya. Kalau di situ redaksi Qur'an, mungkin kewajiban orang tua mesti mencetak anak-anak hafal Qur'an, tapi Allah Karim indah Al-Kitabah, global. Jadi sifatnya supaya mereka enggak buta pengetahuan dunia pun juga enggak buta pengetahuan akhirat. Itu. Jadi kewajiban orang tua mau ada empat dari itu. Di antaranya demikian dari kata amanah. Jadi nama mendidik kepada mereka supaya enggak buta dengan pengetahuan agama, lebih-lebih juga pengetahuan dunia. Itu dalam arti kata, makanya Nabi, makanya bukan berarti, bukan istilah orang dulu kan suka mengatakan banyak anak banyak rezeki. Boleh saja silakan. Seandainya orang tua melaksanakan kewajibannya mampu, apa yuk? Silakan. Tapi bukan berarti dalam arti kata, walaupun Nabi menyatakan aku termasuk hamba-hamba, apa bangga kalau umatku nanti diambil jamaah banyak. Kalau banyak menang groyokan doang. Nabi juga bingung, ya Allah umatku banyak tapi ada mendingan. Nah ini kualitasnya yang perlu diperhatikan juga SDM-nya. Menarik sekali Ustaz. Masih ada maknanya dari anak ya, AMAK masih ada yang belum kita bahas. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini Pak Ustaz ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa, kita sedang membahas mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dan hak anak terhadap orang tua. Tadi kita sedang membahas makna anak, A-N-A-K. Baru huruf A pertama nih. Amanah. Ustaz. Selanjutnya N. N-nya maknanya adalah nikmat. Ketika orang tua mampu menghantarkan, namanya sudah baik, kewajibannya telah ditunaikan, anak mampu dihantarkan menjadi anak yang soleh, maka nikmat yang didapatkan. Sesuai dengan ajaran Al-Quran, kita sebagai orang tua jangan kata, jangan kita meminta ketika dia sudah lahir, masih di dalam kandungan saja. Sampai begitu dia sudah lahir, selalu yang kita diajar oleh Allah meminta, pada mintanya apa? Surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana, berikan kepada kami dzurriyyatina, di mana mempunyai anak cucu yang bagaimana? Qurrata a'yun, yang enak dipandang mata. Maksudnya ini kiasan maknanya. Dalam arti kata, yang betul-betul nurut perintah orang tua. Tuh, agama mengajarkan demikian. Minta makanya, sebagai orang tua, jangan pernah bosan. Jangan mentang-mentang doanya lagi masih di dalam kandungan. Tidak, dari mulai masa di kandungan, lahir Nabi Ibrahim ketika Ismail masih di dalam kandungan. As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria buat Siti Maryam ketika dalam kandungan, Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Jadikan ya Allah anak cucu yang betul-betul yang thayyibah, yang baik. Lahirlah Siti Maryam. Kurang puas lagi, dijelaskan lagi, Nabi Ibrahim buat Ismail begitu sudah lahir, surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi ini kewajiban setelah anak mampu dihantarkan, anaknya pintar dan dunia agama, apa kebahagiaan orang tua? Nikmat yang didapatkan. Nikmat. Yang kedua nikmat. Selanjutnya Pak Ustaz. Ketika amanah tidak mampu dijalankan, bukan nikmat yang didapatkan. Hati-hati, siap atau tidak siap, apa? Ancaman. Selanjutnya ancaman. Jadi ancaman yang kita dapatkan sebagai orang tua, na'udzubillah min dzalik. Ya, boleh kita senang ibadah setiap malam, tapi kelak Allah menjadi, justru menjadi menyeret kepada orang tuanya kepada jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kewajiban tidak dijalankan, enak-enakan ibadah, anak dibiarkan buta dengan agama Allah, anak dibiarkan buta dengan pengetahuan dunia, menuntut mereka kelak. Ancaman buat orang tua itu sendiri. Makanya huruf K-nya sebagai kata kunci, kendalikan. Kendalikan dari awal, dari sejak dini, dengan pengetahuan agama pun juga duniawi. Jadi agamanya sebagai filter, supaya ibaratnya kendaraan ada remnya, gak semuanya jadi halal, ada remnya, ada filternya. Pun juga yang namanya dunianya, ibarat kendaraan ada lampunya. Betul-betul kendaraan cakep ibu, baru disuruh naik tapi remnya belum mau. Oh enggak kan. Terus ternyata jadi tengah hutan, tempat kendaraannya remnya ada tapi lampunya enggak ada. Ya kuasa sempurna juga. Nah, inilah antara agama dengan dunia, enggak boleh saling, dalam arti harus betul-betul balance. Balance harus seimbang ya, ya Pak Ustaz. Betul. Ya. Kalau misalnya ada orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak, itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya. Tadi dalam kisah Mi'raj Nabi pun dipertunjukkan kepada anak yang saleh. Ya kalau saleh baik, lawannya saleh. Ya yang enggak baik. Ketika padahal orang tua ahli ibadah, hajinya, pahala baca Qur'annya, salat malamnya, ternyata ketika Allah dia apa berhak mendapatkan prioritas surga dari Allah Subhanahu wa taala, ada suara yang mengeluh, "Ya Allah, aku tuntut keadilan kamu ya Allah. Orang tuaku engkau akan masukkan ke dalam surgamu. Aku anaknya darah dagingnya, padahal ketika lagi di dunia dia enak-enakan ibadah, saya dibiarkan buta dengan agamamu ya Allah. Aku tidak bisa baca Qur'an, aku tidak bisa salat. Ya Allah, aku tuntut keadilan kamu." Ternyata begitu dicek, betul-betul orang tua tidak menjalankan kewajiban kepada anak ini. Ternyata asbab dia enak-enakan ibadah, dibiarkan tanggung jawabnya ini untuk masyarakat kewajiban tidak dijalankan. Akhirnya orang tua yang siap sudah masuk surga-Nya Allah, dijerat ke jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Asbab anak yang toleh. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang lebih parah lagi Ustaz. Tidak hanya memperhatikan untuk pendidikan agamanya, tapi ada juga yang menyiksa anaknya sendiri. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Dalam Al-Quran juga di dalam surah Al-Isra ayat ke-30 ya, di situ ayat 31, wala taktulu auladakum khasyata imlak. Ini lanya lanah ya, secara gramatikal dan sorofnya, jangan sekali-kali kamu membunuh anak kamu dengan dalih takut lapar, takut nanti enggak. Nah ini ya, banyak zaman sekarang kan banyak sekali akhir zaman menyiksa rasa dan malu itu dihilangkan ya. Sehingga ibu mohon maaf berani membunuh anaknya sendiri ya. Padahal di sini Allah apa, nahnu narzukuhum, aku menanggung rezeki kamu. Nah, disuruhnya usaha, makanya jangan langsung melas, ikhtiarnya udah enggak ada tapi langsung ya Allah gimana, tidak boleh itu. Sampai bahasa Nabi mengajarkan yang namanya burung tidak punya akal, keluar dari sangkarnya dalam keadaan apa, betul-betul kosong, tapi kembali sore harinya dalam keadaan bitonan, dalam keadaan kenyang. Itu yang tidak punya akal. Maka manusia jangan kalah dengan binatang. Nah makanya tidak boleh itu, sangat-sangat sekali ya Pak, termasuk dosa besar, membunuh dosa besar juga, apalagi bukan kewajiban dijalankan, malah menyakiti. Iya, itu zaman sekarang banyak sekali Ustaz kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan kita terhindar, ibu yang ada di sini, pemirsa ANTV dan juga keluarga kita terhindar dari demikian. Makanya kekuatan iman itu perlu. Betul, karena anak diberikan oleh Allah juga dengan rezekinya masing-masing ya. Iya, betul sekali. Ibu ada yang mau bertanya di sini? Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Is dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah, ingin bertanya bagaimana Ustaz cara mendidik anak menurut agama? Ya, terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Betul. Al-Qur'an menyuruh dalam surah At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Ya, jangan menyalahkan, langsung menyalahkan anak. Kalau kita belum introspeksi diri kita, nah sholat, nah ternyata bapak ibunya masih asik megang remote. Anak disuruh ke masjid, dia mohon maaf ya, gak pernah ke masjid. Jadi Al-Quran menyuruh kalau dari At-Tahrim 6 secara bahasa di Al-Tabiyah, ibda bin asik. Jangan hanya pandai menyuruh tapi tidak pandai untuk mencontohkan. Ini berangkat dari diri kita sendiri. Jadi begitu ya ibu, yang betul-betul pendidikan dalam Al-Quran menyuruh demikian. Kita contohkan itu yang paling efektif ya. Betul, Ustaz, tidak hanya menyuruh tapi juga mencontohkan. Masih ada pertanyaan dari saya, nanti Ustaz kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi untuk membahas mengenai kewajiban terhadap anak dan hak anak terhadap orang tua setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bersama kami di Cahaya Hati. Masih ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dan hak anak terhadap orang tua. Bagaimana seorang anak bisa mendapatkan haknya dari orang tuanya apabila orang tuanya padahal berbeda agama dengan dirinya gitu. Jadi mungkin saja pendidikan agama tidak bisa didapatkannya, itu bagaimana Ustadz? Ya mudah-mudahan, maksudnya gini, dua-duanya bukan seagama gitu. Bapak ibunya ya, bisa jadi seperti itu atau salah satu berbeda seandainya agama. Seandainya dua-duanya, jelas-jelas pertama ketika salah satunya maka yang beragama Islam itu mempunyai kewajiban yang sama. Ya tapi jujur ya, walaupun dia bukan beragama Islam, seandainya dia sebagai orang tua itu yang namanya memberikan pendidikan, itu mempunyai kewajiban. Makanya di dalam sigat ta'liq itu ketika pernikahan, itu kan ada hal yang seandainya laki-laki tidak mematuhi itu, memang terjadi perceraian, maka tetap kewajiban nafkah kepada anak tetap jalan terus. Terutama juga ongkos buat biaya pendidikannya. Nah, seandainya memang dua-duanya bukan Islam, ternyata hanya mendapatkan pendidikan agak apa dunia, sifatnya umum, maka di dalam agama Islam itu ada kan disebutkan wali mujbir. Wali mujbir ini dalam arti kata apa, pindah kepada saudara. Makanya contoh nih, kita mohon maaf ya, anak kita punya ponakan anak yatim. Nah, sementara kita mampu, jangan enak-enakan itu. Mohon maaf, kita lupakan ponakan kita. Kita juga kita punya saudara kandung, seorang ibu, suami udah meninggal. Gitu, dia udah enggak ada tulang punggungnya. Sementara dia punya anak. Sementara kita Allah berikan amanah kemampuan. Nah, kita harus kewajiban untuk membantu. Gitu. Atau misalkan si ibu apa, walaupun sudah sebagai janda karena ditinggal mati oleh orang apa suaminya, anaknya yatim, tapi dia punya orang tua mampu, juga sama mempunyai kewajiban. Jadi begitu, Mbak Anissa Puan. Jadi seandainya beda-beda agama kedua-duanya, paling enggak keluar dunia, nah ketika pengetahuan agamanya, lihat wali mujbir terdekat di situ. Keluarga terdekat. Betul sekali. Berarti jadi kontrol lingkungan sekali lagi ya. Sama. Ya merupakan penting. Juga mempunyai kewajiban. Jadi yang kita enak-enak nih, sebagai uak kah, sebagai apalah bahasa banyak ya. Ada encang, encing, mamang, awak, sekitar masing-masing tradisinya. Kita punya ponakan, orang tuanya enggak mampu sudah. Kita mampu. Berikan yang terbaik. Gitu. Ngomongin hak terhadap anak terhadap orang tua, anak saya masih kecil, masih 8 bulan Ustaz, sudah mendapatkan haknya yaitu ASI. Karena kewajiban saya sebagai seorang ibu memberikan anak saya ASI, memberikan anak saya makan seperti itu kan. Jadi mereka dari lahir juga sudah memiliki hak gitu ya Pak Ustaz. Makanya dalam surah An-Nisa ayat ke-9, bukan berarti enggak boleh punya anak. Silakan. Seandainya mampu menjalankan kewajibannya. Makanya ayat ini memberikan satu warning buat kita sebagai orang tua. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afa. Hendaknya wahai kamu para orang tua khawatir, ada rasa wanti-wanti. Seandainya bagaimana? Law taraku, seandainya kamu sekalian pada meninggalkan min khalfihim, di belakang kamu, di belakang mereka, dzurriyatan di'afa, anak-anak cucu yang lemah, lemah iman, lemah SDM-nya. Nah itu jangan silakan banyak anak, seandainya mampu mengantisipasi yang namanya SDM juga imannya, silakan. Inilah yang menjadi kebanggaan Nabi kelak di yaumil kiamah, bangga aku kepada umat-umatku yang banyak. Kenapa? SDM-nya bagus, imannya kokoh. Kan tadi saya bilang kalau banyak menang geroyokan doang. Ya banyak menang tapi enggak ada yang pada meninggal. Tidak ada kualitas nah, gitu ya. Itu. Nah makanya apa di situ bukan berarti ayat ini membolehkan tadi ya dulu tuh zamannya bukan kan bukan tapi apa sebagai warning sebagai orang tua. Bagaimana seandainya kita meninggalkan anak? Sementara kan sekarang kondisi sudah berbeda. Apa-apa serba mahal. Dan mati tak terusah, silakan. Berarti KB itu dibolehkan Ustaz kalau kita tidak yakin bisa memberikan kualitas yang bagus di zaman Nabi sudah pernah terjadi sahabat yang datangnya Rasulullah. Saya pengen punya anak tapi secara kemampuan duniawi saya belum mampu ya. Kok kamu begitu kan Allah mau merizki. Ya ada rasa ketakutan saja. Dan buat orang beriman mah, insya Allah jangan sembarangan yakin ibadahnya, usahanya juga ada, jangan hanya doa doang. Ya apa? Sehingga kata Nabi sudah akabi dia secara Nabi ajarkan apa? Ajal. Apa itu Ustaz? Ajal itu mohon maaf ya. Ya akhirnya begitu sperma keluar ya tidak dikeluarkan di begitulah. Itu. Ada kesimpulan untuk topik kita pada hari ini Ustaz? Ya mudah-mudahan kita kesimpulannya dari doa yang tadi telah dibacakan surah Al-Furqan, ibu, ya bapak yang ada di rumah juga buat kita, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami anak cucu keturunan yang betul-betul anak yang bakti kepadamu, serta bakti kepada perintah Rasulmu dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini bisa membuka hari kita dengan penuh barokah. Terima kasih Pak Ustaz atas kehadirannya, ibu-ibu semua di studio, dan juga terima kasih kepada pemirsa semua di rumah. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa membawa manfaat dan kita menjadi orang tua yang dapat memenuhi kewajiban terhadap anak, dan amin, anak kita menjadi ya anak yang soleh dan soleh yang selalu menjadi menjalani jalan yang lurus di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Anissa Pohan undur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.